Kota Batik di Pekalongan, bukan bunda, bukan kondo, gadis cantik dari kudaan. Jangan becat, jangan bodoh, tapi kaya di tanah Papua, bukan Palembang, bukan Jakarta. Ekonomi maju bersama, jangan simpan, tidak baterainya. Wah, otaknya pantun onel-onelnya begitu.